Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid. Pembahasan kita dari kitab ini masih dalam bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, termasuk dari kesyirikan, keinginan seseorang mendapatkan dunia melalui amal soleh yang dikerjakannya. Di bawah bab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala mengutip ayat dan hadis, di antaranya hadis yang masih dalam pembahasan kita, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wa intakasa. Wa idza syika falan taqash tuba li'abdin akhada bi'inani farsihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbaratin qadamah in kana fil hirasati kana fil hirasati wa in kana fis saqati kana fis saqah in ista'dana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushaffa. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian, celakalah hamba kain, jika diberi dia menampakkan keridhaan dan kesenangan, namun jika tidak diberi dia marah. Celaka dan rugi jika tertusuk duri dia tidak bisa mencabutnya. Beruntunglah seorang hamba yang memegang pelana kudanya di jalan Allah, rambutnya kusut dan kedua telapak kakinya berdebu. Jika dia diinstruksikan untuk berada di pos penjagaan, maka ia akan berada di situ. Dan jika dia diinstruksikan untuk ada di belakang pasukan, maka dia pun akan ada di situ. Jika dia meminta izin, dia tidak akan diberi izin. Dan jika dia memberi syafaat, rekomendasi, maka rekomendasinya tidak akan diterima. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid, beliau Syekhul Islam mengatakan bahwa di antara ciri orang yang disebut hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian dan hamba kain itu adalah orang yang menjadikan dunia dan harta benda sebagai barometer atau ukuran kesenangan dan kebenciannya, serta keridhaan dan kemarahannya. Artinya ketika dia mendapatkan harta atau diberi harta, dia akan menampakkan kesenangan dan kerelaan yang luar biasa. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan harta atau tidak diberi harta, maka dia akan menampakkan kebencian dan permusuhan yang luar biasa serta kemarahan yang luar biasa. Kemudian ciri lain dari orang yang disebut hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, hamba kain adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan hal-hal tersebut. Selalu terpaut dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Selalu terpaut hatinya dengan harta benda. Dia tidak bisa lepas dari urusan-urusan duniawi. Dia tidak bisa lepas dari harta benda. Lalu Syekhul Islam juga mengatakan bahwa pencari harta atau orang yang mencari harta itu terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang mencari harta yang dibutuhkannya. Harta yang dibutuhkan itu seperti makanannya, pakaian, tempat tinggal, dan semisalnya. Ini hal yang normal, hal yang lumrah, hal yang boleh-boleh saja, selama hatinya tidak terpaut penuh dengan harta tersebut. Ya, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak setiap orang yang mencari harta itu disebut sebagai budak harta atau hamba harta. Tidak setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan itu disebut sebagai hamba dunia. Yang masuk dalam kategori hamba harta, hamba dunia adalah yang hatinya terpaut dengannya, terikat dengannya, gak bisa lepas darinya sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mencari harta adalah orang yang mencari harta yang sebenarnya tidak dibutuhkannya, tidak terlalu dibutuhkannya. Berarti ini di luar makanan, di luar pakaian, di luar tempat tinggal. Ya. Kata Syekhul Islam, ma minha ma la yahtaju ilaihil abdu. Mencari harta yang sebenarnya tidak dibutuhkannya. Kalau bicara soal kebutuhan dalam hidup ini kan dibagi dua ya. Ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya apa? Sekunder. Mungkin ini yang hal-hal yang masuk dalam kategori apa? Sekunder, yang tidak terlalu dibutuhkan. Fahadha yambagi alla yu'alliq qalbahu biha. Nah, yang seperti ini jangan sampai mengaitkan hatinya kepadanya. Fa idza ta'allaqa qalbahu biha sara musta'badan laha. Kalau seandainya dia mengaitkan hatinya kepadanya, maka ia akan menjadi budaknya, akan menjadi hambanya. Warubbama sara musta'badan wa muta'ammidan ala ghairillahi fiha, dan mungkin saja dia akan menjadi orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Fala yabqa ma'ahu haqiqatul 'ubudiyyah lillah wala haqiqatut tawakkul 'alaihi, sehingga tidak ada lagi padanya kemurnian ibadah kepada Allah dan kemurnian tawakal kepadanya. Bal fihi syu'batun minal 'ibadati li ghairillah, justru di dalamnya ada satu cabang dari bentuk peribadatan kepada selain Allah dan satu cabang dari tawakal kepada selain Allah. Wa hadza min ahaqqin nas biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Dan inilah orang yang paling berhak, layak masuk dalam kategori sabda Nabi, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba al-khamisah, dan celakalah hamba al-khamilah. Nah, kalau kita simpulkan kembali dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam tadi, maka orang dalam mencari harta itu terbagi dua. Yang pertama, yang mencari harta yang betul-betul dibutuhkannya. Kemudian yang kedua, yang mencari harta yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkannya. Dalam hal ini, masing-masing kita harus waspada. Jangan sampai hati kita terikat, terpaut dengan harta yang kita cari, dengan harta yang kita inginkan. Karena kalau sampai hati kita terpaut dan terikat dengannya, maka kita akan menjadi budaknya, kita akan menjadi hambanya. Nah, qala wa hadha huwa 'abdun li hadhihi al-umur. Inilah orang yang dinyatakan menjadi hamba dari perkara-perkara yang disebutkan tadi, yaitu orang yang hatinya terikat, terpaut dengannya. Walau talabaha minallah fa innallaha idza a'tahu iyyaha radiya. Kalau dia meminta harta kepada Allah, kemudian Allah memberikannya, maka dia akan menampakkan keridhaan, kerelaan. Wa in mana'ahu iyyaha sakhita. Namun jika Allah tidak memberikannya, maka ia akan menampakkan kemarahan, kesenangan, kebencian, kerelaan, kemarahan. Semua ukurannya harta, hal-hal yang bersifat duniawi. Saat mendapatkannya, maka dia nampak senang, nampak rela. Tapi saat tidak mendapatkannya, dia menampakkan kebencian dan kemarahan. Inilah sekali lagi salah satu ciri yang disebut sebagai hamba dinar dan dirham dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Qala wa innama abdullah, adapun hamba Allah, man yurdihi ma yurdillah. Hamba Allah itu adalah orang yang selalu menampakkan keridhaan, kerelaan terhadap segala hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaskhatuhu ma yaskhatullah, dan menampakkan kemarahan kepada segala sesuatu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Wa yuhibbu ma ahabbahullahu wa rasuluh, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yubghidhu ma abghadallahu wa rasuluh, dan membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Wa yuwali awliya Allah, memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah. Wa yu'adi a'da Allah, dan menampakkan permusuhan kepada musuh-musuh Allah. Fahadhal ladzi istakmalal iman, inilah orang yang sempurna keimanannya. Jadi beda sekali antara abdud dinar, abdud dirham, abdud dunya secara umum dengan abdullah. Kalau hamba Allah itu menjadikan keriduan Allah lah sebagai satu-satunya ukuran, barometer. Kalau Allah ridho, maka dia akan menampakkan keriduan. Kalau Allah murka terhadap sesuatu, dia pun akan menampakkan kemurkaan kepadanya. Dia selalu mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai, dan dia pun membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Nah, intaha mulakhasan, selesai sampai di sini uraian Syekhul Islam secara ringkas. Kemudian masih dalam rangka menguraikan hadis yang tadi kita baca, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, qauluhu tuba li abdin. Di dalam hadis tadi ada kata-kata tuba li abdin. Beruntunglah seorang hamba yang selalu memegangi pelana kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sa'adat mengatakan tuba ismul jannah. Tuba itu adalah salah satu dari nama surga. Jadi ada nama surga yang disebut dengan tuba. Wa qila hiya syajaratun fiha. Ada juga yang mengatakan tuba itu adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga. Wa yu'ayyidu hada, yang menguatkan pendapat ini adalah ma rawa Ibnu Wahab bi sanadihi an Abi Sa'id. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dengan sanadnya dari sahabat Abu Sa'id. Abu Sa'id mengatakan qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah wa ma tuba. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tuba? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, syajaratun fil jannah. Tuba itu adalah sebuah pohon yang ada di surga. Masirata mi'atisanah, yang besarnya itu sejauh perjalanan 100 tahun. Besarnya pohon tersebut sejauh perjalanan 100 tahun. Thiyabu ahlil jannah takhruju min akmamiha. Pakaian ahli surga itu terbuat dari kelopak bunganya. Pakaian ahli surga terbuat dari kelopak bunganya. Rawahul Imamu Ahmad. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan haddatsana Hasan bin Musa, sami'tu Abdullah bin Lahiyah. Saya telah mendengar Abdullah bin Lahiyah, haddatsana Darraj Abu Samh anna Abul Haitham haddathahu. Bahwasanya Abul Haitham telah menyampaikan hadis kepadanya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini riwayat kedua. Ya, kalau tadi diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dengan sanadnya dari sahabat Abu Sa'id, sekarang Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama dari sahabat yang sama, Abu Sa'id. Anna rajulan qala, seorang laki-laki bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bika. Tuba bagi siapa yang telah melihatmu dan beriman kepadamu. Qala, tuba liman ra'ani wa amana bi. Kata Rasulullah, tuba bagi siapa yang melihatku dan beriman kepadaku. Wa tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Kemudian tuba bagi siapa saja yang beriman kepadaku dalam keadaan dia tidak melihatku. Qala lahu rajul, lalu si laki-laki bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ma tuba, apa yang dimaksud dengan tuba? Qala, kata Rasulullah, syajaratun fil jannah, tuba itu sebuah pohon yang ada di surga. Masirata mi'ata amin, yang besarnya itu sejauh perjalanan 100 tahun. Ya. Thiyabu ahlil jannah takhruju min akmamiha. Pakaian ahli surga itu terbuat dari kelopak bunganya. Walahu syawahidun fis sahihain wa ghairihima. Hadis ini ada penguatnya di antaranya yang hadis-hadis yang terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim dan selain keduanya. Karena kalau kita melihat sanad hadis ini nampak ada kelemahan, yaitu riwayat Darraj Abu Samh dari Abu Haitham. Tadi dikatakan haddatsana Darraj Abu Samh anna Abul Haitham. Riwayat Darraj Abu Samh dari Abu Haitham itu dhaif. Ya. Itu dhaif bukan karena kelemahan keduanya, tapi kadang-kadang riwayat seorang rawi dari rawi tertentu itu lemah. Bisa jadi karena tidak mendengar atau hal-hal yang lainnya. Nah, Abu Haitham sendiri seorang yang thiqah, ya, rawi thiqah. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa hadis ini memiliki penguat, lahu syawahid, memiliki penguat, penguatnya, dan yang menjadi penguat-penguatnya itu ada dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Ya, soal tuba sebagai sebuah pohon yang ada di dalam surga memang diriwayatkan dalam banyak hadis sehingga itu menjadi sesuatu yang populer, ya, bahwa di surga itu ada sebuah pohon yang disebut dengan tuba. Nah, besarnya tadi sejauh perjalanan 100 tahun, ya. Naungannya pun demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat juga tidak sanggup untuk dikelilingi sekalipun dengan naik kuda yang berlari cepat, karena saking besarnya. Bisa dibayangkan perjalanan selama 100 tahun itu perjalanan yang tidak dekat, ya, perjalanan yang sangat jauh sekali. Namun intinya ketika Nabi mengatakan tuba bagi seorang hamba yang senantiasa memegang pelana kudanya di jalan Allah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan, ya, kebaikan dan keberuntungan yang sempurna. Nah, kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan berikutnya wa qad rawa Ibnu Jarir an Wahab Ibnu Munabbih ha huna atharan ghariban ajiban. Ibnu Jarir juga telah meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih di sini sebuah asar yang gharib, ajib, asar yang aneh, ya, yang ajib, mengherankan. Ini cukup panjang, insya Allah kita lewati saja karena riwayatnya pun seperti itu. Yang pasti cukup bagi kita kalau soal tuba itu tadi, ada yang mengatakan tuba sebagai satu nama dari surga, ada juga yang mengatakan tuba adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga yang besarnya sejauh perjalanan 100 tahun. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Qala qawluhu akhadha atau akhidun bi'inani farsihi fi sabilillah, memegang pelana kudanya di jalan Allah. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ay fi jihadil musyrikin, yakni dalam rangka berjihad melawan kaum musyrikin. Di sini ada keutamaan mengendarai kuda saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin malam kita juga sudah menyampaikan beberapa hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin bab tentang keutamaan jihad. Di antaranya adalah menyangkut soal kuda. Nabi mengatakan manih iqtabasa farsan fi sabilillah, barang siapa yang menahan, dalam artian merawat seekor kuda di jalan Allah, yang memang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah, imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi, dalam keadaan beriman kepada Allah dan membenarkan janji-janjinya, ya, fa inna sya'bahu wa rayyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Maka mengenyangkan kuda tersebut, menghilangkan dahaganya, kotorannya, air kencingnya, semuanya ada timbangannya pada hari kiamat. Ada hitungannya, menjadi kebaikan, ya, pada hari kiamat. Nah, ada juga hadis lain soal kuda, ya, keutamaan kuda yang dipakai berperang di jalan Allah. Seperti apa misalnya? Ada yang ingat? Oh, siapa yang ingat? Beberapa hadis menyangkut kuda kemarin. Ada yang ingat? Yang ingat ada hadiah. Lihat. Siapa yang ingat? Jangan lihat dulu tapi dalam ingatan, bukan dalam catatan. Makanya pertanyaannya siapa yang ingat, bukan siapa yang nyatat. Berarti harus dalam ingatan. Ada yang ingat? Hah? Mana? Yang ingat ada hadiah. Hah, lumayan hadiahnya. Cepat. Siapa yang ingat? Angkat tangan yang ingat. Yang tahu, yang ingat, angkat tangan. Kalau gak ada berarti ingatannya lemah. Ayah, baru kemarin kok. Gak ada. Al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khair. Ya. Seekor kuda itu terikat di apa? Ubun-ubunnya, ya, kebaikan. Ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Terus disebutkan dalam riwayat lain, al-ajru wal magnam. Pahala dan ghanimah. Ya. Kebaikannya yang dimaksud itu adalah pahala dan ghanimah. Artinya orang yang pergi mengendarai seekor kuda berjihad di jalan Allah, kalau dia pulang, dia akan membawa ghanimah, kemenangan. Kalau dia gugur, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Jadi kuda itu selalu terikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai dengan hari kiamat. Kuda yang dimaksud adalah kuda yang dipakai berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kuda biasa. Ya sudah, enggak jadi hadiahnya. Nah, qauluhu kemudian dalam hadis dikatakan asy'atha. Asy'atha ra'suhu. Asy'atha majrurun bil fathati. Majrur dengan harokat fathah. Biasanya kalau majrur itu harokatnya kasroh, tapi di sini majrur dengan harokat fathah. Li'annahu ismun la yansharif, karena dia merupakan isim atau kata benda yang la yansharif lil wasfiyati wa waznil fi'li, termasuk isim la yansharif. Wa ra'suhu marfu'un 'alal fa'iliyah, adapun kata ra'suhu itu marfu' sebagai fa'il. Asy'atha ra'suhu wa huwa ta'irur ra'si ta'irus sya'ri. Makna dari kalimat asy'atha ra'suhu adalah ta'irus sya'ri, kusut rambutnya atau acak-acakan rambutnya. Syaghalahul jihadu fi sabilillah anit tana'um bil adhan. Jihad di jalan Allah yang telah menyibukkannya dari At-tana'um bil adhan, dari melumuri rambutnya dengan minyak rambut. Wa tasrih asy'ri, dan dari menyisir rambutnya. Jadi enggak ada waktu untuk memberi atau melumuri rambutnya dengan minyak rambut, dan tidak ada waktu untuk menyisir rambutnya karena dia sibuk ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan asy'atha ra'suhu, rambutnya kusut. Bukan tidak memperhatikan penampilan, tidak, tapi situasinya sedang jihad menghadapi musuh, boro-boro ingat merapikan rambut. Justru yang diingat adalah bagaimana dia bisa menyerang, membunuh ya. Nah, musuh, dan tujuan utamanya adalah supaya bisa menggapai asy-syahadah, mati sebagai syuhada. Jadi wajar kalau rambutnya kusut. Ya. Nah, mujahid itu orang yang selalu tampil rapi. Nah, bukan yang penampilannya compang-camping. Tidak, tapi yang selalu menampakkan kerapian. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang senang keindahan. Ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan, di saat ada seruan jihad, maka yang mereka perhatikan adalah jihad. Nah, segala hal yang berhubungan dengan urusan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu maghbaratin qadamah. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan maghbaratin qadamah, berdebu kedua kakinya. Wa huwa bil jar sifatun tsaniyatun li abdin. Maghbaratin ini juga harokatnya majrur sebagai sifat kedua bagi hamba. Asy'atha ini majrur, maghbaratin juga majrur. Nah, beruntung bagi seorang hamba yang selalu memegangi pelana kudanya di jalan Allah, rambutnya kusut, dan kedua telapak kakinya berdebu karena sibuk jihad. Qauluhu in kana fil hirasati kana fil hirasati. Kemudian disebutkan dalam hadis, jika dia diinstruksikan untuk ada di pos jaga, kana fil hirasati, maka ia akan berada di situ. Wa huwa bi kasril ha ai himayatul jaish an yahjumal adu alaihim, bi kasril ha, dengan dikasrohkan huruf haknya, al hirasah, maksudnya adalah menjaga pasukan, menjaga pasukan an yahjumal adu alaihim, dari serangan musuh, menjaga pasukan dari serangan musuh. Jadi kalau dia diinstruksikan untuk menjaga pasukan dari serangan musuh, maka ia akan benar-benar melakukan penjagaan dengan sempurna. Qauluhu kana fil hirasati ay ghairu muqassirin fiha wala ghafil. Kemudian kalimat kana fil hirasati, dia akan ada di posisi itu, posisi menjaga musuh atau di pos jaga. Maksudnya ghairu muqassirin fiha wala ghafil, tidak meremehkannya dan tidak lalai, tapi betul-betul fokus. Wa hadzal lafdhu yusta'malu fi haqqi man qama bil amri ala wajhil kamal. Kalimat ini biasanya digunakan untuk menyebut orang yang melaksanakan sebuah perintah dengan sebaik-baiknya. Ketika diperintahkan harus menjaga pasukan dari serangan musuh, maka dia menjaganya. Ya. Ini sekali lagi kalimat ini digunakan untuk menggambarkan orang yang melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Jadi saat disuruh berjaga, dia akan berjaga. Saat disuruh pulang, pulang. Saat disuruh pergi, pergi. Saat disuruh makan, makan. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu adalah kalimat yang menggambarkan seseorang yang memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian untuk melaksanakan setiap perintah yang disampaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, harusnya seperti ini seorang mukmin. Saat disuruh ibadah, ibadah. Saat diperintahkan sholat, sholat. Saat diperintahkan tunaikan zakat, menunaikan zakat. Ya. Seorang mukmin harus dalam keadaan selalu siap setiap kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin itu adalah orang yang disiplin, apalagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu juga butuh untuk disiplin. Saat ada waktu, ada jam untuk makan, makan. Tidur, tidur. Istirahat, istirahat. Mandi, mandi. Jangan sampai mandi, main. Nah, ini gambaran dari orang yang tidak sungguh-sungguh mengerjakan perintah aturan dengan sebaik-baiknya. Disuruh belajar, tidur. Belajar, belajar. Ternyata tidur. Nah, ini juga gambaran yang menjelaskan tentang orang yang tidak disiplin, tidak melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Ya. Seorang mujahid yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan keberuntungan adalah yang selalu siap siaga. Saat diinstruksikan untuk berjaga, dia akan berjaga. Ya. Jaga pasukan di depan, maka ia akan menjaga pasukan di depan. Nah, qauluhu wa in kana fis-saqah kana fis-saqah. Dalam hadis tadi juga disebutkan kalau dia diinstruksikan untuk berada di belakang pasukan, maka ia akan ada di posisi itu. Kalau disuruh maju, maju. Kalau disuruh mundur, mundur. Ini orang yang disiplin. Jangan sampai disuruh maju malah mundur, disuruh mundur malah maju. Ini enggak disiplin. Bukan mujahid namanya yang seperti itu. Jelas akan celaka, enggak akan beruntung, enggak akan selamat. Diteriaki sama pimpinan, mundur, mundur, malah maju. Ya konyol. Ya. Saat disuruh maju malah mundur. Mujahid itu orang yang disiplin dalam segala hal. Nah, wa in kana fis-saqati kana fis-saqa ay fi mu'akhkharatil jais, maksudnya di belakang pasukan. Kalau diinstruksikan untuk ada di belakang pasukan, maka ia akan ada di posisi itu. Yaqlib nafsuhu fi masalihil jihad. Ya, ia gunakan dirinya untuk kemaslahatan-kemaslahatan jihad. Fa kullu maqamin yaqumu fihi in kana lailan aw naharan. Dia atau setiap tempat dia ada di situ, baik malam ataupun siang. Rogbatan fi thawabillah wa talaban li mardatihi wa mahabbatan li ta'atihi. Karena sangat ingin mendapatkan pahala dari Allah, mencari ridha Allah, dan dalam rangka menampakkan kecintaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qala Ibnul Jauzi rahimahullah wa huwa khamilul dzikri. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang pendiam. La yaqsud sumuwa. Dia tidak ingin disebut-sebut. Nah, orang yang tidak macam-macam biasanya. Orang yang tunduk. Khamilul dzikri itu orang yang tunduk, patuh. Ya. Setiap ada perintah dia kerjakan, nurut saja, tidak membangkang. Ya. Waqal al Khalkhali, berkata al Khalkhali, al makna i'timaruhu bima amar, perhatian terhadap segala hal yang telah diperintahkan. Wa iqamatuhu haythu uqima, menjalankan sesuai instruksi. Kalau instruksinya istirahat, istirahat. Instruksinya belajar, belajar. Instruksinya maju, maju. Instruksinya mundur, mundur. Ada orang kan yang selalu menyalahi instruksi. Ini termasuk orang yang aneh. Ya, orang yang tidak disiplin. Orang yang tidak baik. Dan biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang neko-neko. Orang yang urakan. Bukan orang yang nurut. Bukan orang yang tunduk. Bukan orang yang patuh. Dalam pergaulan sehari-hari itu sudah bisa kelihatan kok. Kalau ada anak yang kelihatannya diem, patuh, ya, tunduk, itu mudah diinstruksikan, diperintah. Belajar, dia akan belajar. Tidur, dia tidur. Tapi kalau ada anak yang, waduh, nampak aktif, selalu ingin kelihatan menonjol dalam segala hal. Kalau bicara paling keras, kalau tertawa paling keras, senangnya teriak-teriak. Ini biasanya anak yang sulit diatur. Ini biasanya anak yang tidak disiplin. Ini biasanya anak yang rentan dengan pelanggaran-pelanggaran. Udah bisa kelihatan kok. Tanpa harus dicek, tanpa harus diperhatikan. Kelihatan. Karena suaranya selalu terdengar kalau lagi main. Ya. Saat jam mandi biasanya main-main. Saat jam belajar tidur. Saat jam tidur sibuk dengan urusan lain. Nah ini udah kelihatan. Oh ini pulan. Ini gak disiplin ini. Udah kelihatan. Jadi jangan dikira oh gak ada yang lihat. Ustaz tidak lihat. Tahu. Ini kalau disuruh tunjuk satu persatu tahu. Oh ini anaknya begini. Ini begini. Tahu. Karena kelihatan. Ya. Nah, orang yang nurut tadi, mujahid tadi, ketika suruh berjaga di depan, dia di depan, suruh jaga di belakang, dia di belakang, biasanya kata Ibnu Jauzi, orang ini orang yang tunduk, patuh, pendiam. Nah, orang yang selalu sesuai dengan instruksi. Nah, la yafqad min maqamihi, dia enggak pernah absen dari tempatnya. Gak pernah absen dari tempatnya. Saat belajar selalu ada. Jam tidur, tidur dia. Jam makan, makan dia. Ada, kelihatan, nampak jelas. Nah ini. Ini mujahid. Ini orang yang disiplin. Qala wa innama dzakarul hirasah wassaqah atau dzukirul hirasah wassaqah li annahuma asyaddu wa masaqah asyaddu masyaqah. Kemudian kata Al-Khalkhali, dalam hadis ini yang disebutkan hanya berjaga-jaga di depan dan di belakang pasukan karena posisi ini posisi yang paling berat, posisi yang paling sulit. Ya. Kalau di depan pasukan berarti dia yang menghadang pertama serangan musuh. Kalau ada di posisi belakang dia yang berjaga-jaga. Jangan-jangan ada yang menyelinap, menyerang dari belakang. Jadi ini posisi yang tersulit. Ya. Nah, seorang yang dikatakan beruntung oleh Nabi SAW adalah orang yang selalu siap siaga saat berjihad. Diinstruksikan di depan, dia akan ada di depan. Diinstruksikan di belakang, dia akan ada di belakang. Disebutkan depan dan belakang karena posisi ini atau dua posisi ini adalah dua posisi yang paling sulit, paling berat. Ya. Intaha. Selesai. Wa fihi fadlul hirasati fi sabilillah. Dalam hal ini ada keutamaan berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat diinstruksikan untuk ronda, ronda. Saat diinstruksikan untuk keliling, perhatikan lingkungan sekitar, memperhatikan lingkungan sekitar. Ya. Nah, ini keutamaan berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.